Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberi dan dianugerahi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk bisa senantiasa ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam kita menimba ilmu, demikian pula dalam mengamalkan ilmu tersebut. Ahibati fila azzakumullah, kita sebagai manusia yang hidup di dunia memerlukan makan, minum, dan hajat-hajat yang lain, yang dengan itu seseorang bisa tetap hidup di dunia ini. Bahkan seorang muslim dengan itu semuanya bisa dengan mudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan apa yang diperlukan oleh seorang insan dalam hidup di dunia, tentu dia perlu berusaha, perlu mencari rizki tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh setiap insan. Oleh karena itu para ulama kita secara umum mereka mengatakan sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala dalam Al-Adabus Syar'iyyah, yang kesimpulannya bahwasannya seseorang itu disunahkan secara asal, disunahkan untuk mencari rizki. Bahkan kata beliau, pun dalam kondisi seseorang itu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari cukup, tetap dia itu diperbolehkan untuk terus takasub, untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tercela adalah kalau berusaha bekerja itu adalah dalam rangka untuk takasur, menimbun harta, memperbanyak harta, sebatas itu saja. Bahkan dalam kondisi ya, seseorang itu tidak memiliki sesuatu yang mencukupi untuk kebutuhannya, atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggungannya, maka para ulama mengatakan wajib, wajib bagi dia untuk mencari rizki. Ketika apa yang ada pada dirinya tidak cukup, tidak cukup untuk dirinya, tidak cukup untuk keluarganya, maka ketika itu dia wajib untuk mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau menelantarkan, menjadikan keluarganya itu kekurangan, maka dia berdosa. Ini didasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan asalnya ada dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukup seseorang itu berdosa, an yudayyi man yaqut, dalam riwayat yang lain man ya'ul, cukup seseorang itu berdosa manakala dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Di sini berdosa. Nah, dan menelantarkan ini dalam banyak hal ya. Termasuk yang disepakati oleh para ulama, ini meliputi juga terkait dengan masalah kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, ahibati fillah azzakumullah. Maka ketika seseorang itu perlu untuk mencari rizki, perlu untuk mendapatkan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala sebarkan di permukaan bumi ini, maka seorang mukmin, seorang muslim, tentu upaya dia untuk mencari rizki ini bukan hanya sekedar sing penting entuk, yang penting dapat, sing penting warek, ya, enggak. Lebih dari itu. Karena ya kita seorang muslim, seorang mukmin merasa dan yakin kita itu enggak seperti hewan, ya. Kalau hanya sekedar sing penting dapat makanan, sing penting bisa warek, kenyang, ya apa bedanya dengan hewan? Naam. Ahibati fillah azzakumullah. Maka ketika seorang mukmin, seorang muslim itu dalam mencari rizki, memperhatikan dari mana dia mendapatkan dan dari mana, kemana dia menginfakkan, membelanjakan, untuk apa digunakan, maka ini dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Naam. Ahibati fillah azzakumullah. Seorang sebagaimana tadi ya, disyariatkan, ditekankan untuk berusaha sendiri. Bukan kemudian jaga ke, ngandel ke, ya, apa, istilah bahasa Indonesia-nya apa, jaga ke. Mengandalkan apa, ya. Mengandalkan orang lain. Nah. Tetapi hendaknya berusaha sendiri. Dan itulah yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada yang dimakan oleh seseorang, tidak ada sesuatu pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dihasilkan dari tangannya sendiri, kerjanya sendiri, usahanya sendiri. Tidak ada yang dimakan oleh seseorang sama sekali yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan dengan tangannya sendiri, dengan upayanya sendiri. Kemudian ahibati fila azzakumullah, di hadis yang lain yang semisal juga, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, usaha yang paling bagus si apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, amalul rajuli biyadih, kerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, wa kullu bay'in mabrurin, dan semua jual beli yang mabrur. Jadi yang mabrur itu bukan hanya haji saja ya. Nah, dituntut juga jual beli yang mabrur. Maknanya yang penuh dengan kebaikan di situ. Inilah jawaban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya usaha yang paling baik. Kemudian para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih baik antara bertani. Sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi yang pertama tadi, yaitu amalur rajuli ya biyadi. Ketika ditanya mana yang terbaik, Nabi pertama mengatakan kerjaan seseorang dengan tangannya. Sebagian ulama menafsirkannya dengan bertani, bercocok tanam, berkebun. Ya, karena jelas dengan tangannya sendiri. Nak nyewa primen, nah, tangan orang lain berarti ya. Ala kulihal maksudnya adalah usaha sendiri, tidak minta-minta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kedua. Ya, dan ini juga yang kemudian diperselisihkan. Ya. Yang kedua tadi mengatakan wa kullu bay'in mabrurin, dan semua jual beli yang penuh dengan kebaikan. Ini yang terbaik. Makanya para ulama tadi berbeda, ada yang mengatakan yang terbaik adalah jual beli. Ada yang mengatakan yang terbaik adalah bercocok tanam, bertani. Ada yang mengatakan yang terbaik adalah produksi. Maksudnya bikin sesuatu. Membuat sesuatu yang memang diperlukan dalam keseharian. Ala kulli hal, diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan juga sebagian ulama berpendapat ada yang terbaik adalah jihad fisabilillah. Kok bisa jihad? Maksudnya dengan jihad kemudian mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan perang. Itulah yang harta yang terbaik yang didapatkan oleh seorang muslim. Ala kulli hal, di sana ada perselisihan ulama terkait dengan masalah ini. Yang ingin kita bicarakan ahibati fillah azzakumullah, ya, terkait dengan bagaimanapun usaha itu, apapun bentuknya, entah itu dagang, entah itu tani, cocok tanam, berkebun, ya, entah itu nelayan, entah itu karyawan, entah itu pegawai, apapun itu, ya, maka bagaimana seorang muslim itu mendapatkan keberkahan dari usahanya itu. Ahibati fillah azzakumullah, kalau kita melihat atau memperhatikan mayoritas manusia sepertinya kurang tepat di dalam memahami berkah. Nek dapat untung banyak, wah untuk berkah ya. Kalau dapat kesempatan, misalkan ada momen apa yang di situ menjadikan dagangannya laris, ah berkah. Ya. Intinya kalau dapat rizki yang banyak secara perhitungan nominal, itulah yang kemudian disebut sebagai berkah. Padahal ahibati fillah azzakumullah, kalau kita melihat penjelasan para ulama kita tentang apa itu yang dimaksud dengan berkah, bukan sebatas itu. Berkah ya, itu mengarah kepada makna yang disebutkan oleh para ulama, intinya adalah al-khairul katsir as-sabit wal lazim. Mencakup itu. Kebaikan yang banyak dan apa? Langgeng. Tetap banyak dan langgeng. Berarti kudune duite orang tong-tong. Nggak habis-habis buat belanja. Habis punya, kayaknya punya tadi 200 ribu buat belanja. 200 kok masih lagi aja. Malah jadi 400 ribu. Nah, bukan kayak gitu. Nggak habis-habis. Atau kemudian apa istilahnya, dia itu bertambah dengan sendirinya. Nggak. Dijelaskan oleh para ulama kita, yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak dan kekal atau langgeng, itu bukan berarti kalau makanan dimakan kemudian tidak habis-habis ya. Uang kemudian dibelanjakan muncul terus, bukan kayak gitu. Tetapi adalah ketika rizki yang didapatkan itu ya, dia pakai, dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari rezeki itu. Ketika dia manfaatkan sendiri, ya, maka itu apa? Senantiasa mendatangkan kebaikan. Gambaran contohnya misal, ketika seseorang mendapatkan uang 100 ribu, ya, uang 100 ribu. Dia buat belanja untuk mencukupi kebutuhan hari itu misalkan, cukup atau bahkan lebih. Ada sebagian yang dipakai untuk membeli pakaian misal, ada sebagian yang dipakai untuk membeli sandal, ada yang sebagian dipakai untuk termasuk barangkali membeli kuota HP internet misal. Dikatakan kebaikannya itu langgeng, manakala semua yang dibeli dengan uang 100 ribu tadi itu, ya, itu memberikan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Pakaian tersebut ternyata pakaian yang sering dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutupi aurat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandal yang dia beli dengan uang tadi, sandal yang dia pakai untuk bolak-balik ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, dia pakai buat beli bensin. Bensin itu diantaranya untuk mencari rizki, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dirinya, untuk pergi ke masjid, pergi ke majelis taklim. Semuanya kembali kebaikan untuk dirinya. Termasuk tadi buat beli pulsa, ngisi kuota, untuk kebaikan-kebaikan dirinya. Untuk menulis pesan-pesan, faedah-faedah, disebarkan kepada sesama kaum muslimin. Untuk belajar di situ, mendengarkan RII, mendengarkan radio Asy-Syariah, mendengarkan musabaqah di Linggamas, misal. Ya kan? Atau yang lainnya. Intinya, dari apa yang dia keluarkan itu, yang dia dapatkan kemudian dia belanjakan dengan berbagai macam bentuknya, semuanya itu kembali kepada dirinya dalam bentuk berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Inilah barokah. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti tidak habis, habis. Tapi semuanya kembali kepada dirinya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Tidak seperti yang barangkali ada sebagian orang. Ketika dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Belum lama misalkan sepekan yang lalu. Dia mendapatkan untung dari usahanya, bisnisnya 10 juta misalkan. Setelah lewat satu pekan, temannya tanya. Kemarin kamu untung 10 juta sih? Buat apa aja? Apa aja ya? Ini yang ingat kok cuma tinggal 1 juta ini ya. Yang lainnya sih buat apa ya? Lenyap, hilang. Nggak berbekas. Bahkan diingat pun apa, nggak tahu dia. Na'am barakallahu fikum. Tidak sedikit orang yang seperti ini. Bahkan tidak sedikit dari harta yang didapatkan oleh seseorang karena tidak berkah, tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, justru sebaliknya. Mendatangkan kecelakaan, ya, kejelekan untuk dirinya dan keluarganya. Meskipun banyak, jadi intinya bukan di banyaknya. Tapi adalah kebaikan yang didapatkan hamba tersebut dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Na'am barakallahu fikum. Ahibati fila azakumullah. Baik. Ada beberapa hal barangkali dalam perbincangan kita yang singkat ini. Sedikit barangkali mengingatkan beberapa hadis ataupun ayat. Agar kita mendapatkan keberkahan dari usaha yang kita lakukan. Ahibati fillah a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat yang mulia Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli yang dilakukan oleh dua orang, ketika ada dua orang yang melakukan jual beli, maka selama keduanya itu belum berpisah, maka mereka masih memiliki hak untuk memilih lanjut atau tidak. Sudah terjadi akad, barangkali sudah saling nyerahkan barang, uangnya sudah diserahkan, barangnya sudah diserahkan. Tapi masih di majelis itu, masih di tempat itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini, mereka masih memiliki hak untuk jadi atau tidak. Masih di situ, kemudian dia berpikir melihat, ah kayaknya jangan beli ini dululah. Misalnya, mau beli yang lain dulu, sudah dibalikin, tidak jadi, maaf, tidak jadi. Uangnya ternyata kalau dihitung-hitung untuk kebutuhan beli ini kayaknya tidak cukup, mau buat beli beras dululah. Nah misal, tidak jadi tadi misalkan mau beli roti misalkan buat, atau beli es krim. Nah, kalau buat beli es krim, beli berasnya mana nanti misal. Tayyib, tidak jadi, masih di situ. Ala kulli hal ini, tapi bukan ini yang akan kita bahas. Hadis selanjutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Kalau kedua orang yang melakukan akad jual beli ini, keduanya jujur, keduanya menjelaskan kondisi barangnya, menjelaskan maksud dan tujuannya bagi si pembeli. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Burika lahuma fi bai'ihima." Keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka berdua. Ahibati filha azzakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang dua orang yang sedang melakukan jual beli. Kalau kita melihat, orang yang melakukan jual beli ini bukan hanya seorang pedagang. Kita semuanya, ya, kita semua itu pasti bisa dikatakan demikian, melakukan aktivitas ini, jual beli. Hampir setiap hari barangkali pasti ada satu, dua, atau bahkan sekian kali kita melakukan jual beli. Entah apapun itu. Ya, sekedar beli beras. Kita petani, ya kan? Petani kan bukan pedagang. Dia menjual gabah, menjual beras, beli pupuk, beli obat, dan seterusnya. Nah. Yang pegawai pun demikian. Dia dapat gaji, otomatis nanti akan beli. Buat beli beras lah. Ya, buat beli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada jual beli. Bukan hanya pedagang. Siapapun dia, bisa dikatakan dia pasti akan melakukan aktivitas ini. Nah, tayyib ahibati fila azzakumullah. Tentu kita ingin, ya, orang yang beli, misalkan tadi, membeli bensin. Kita berharap bensin yang kita beli itu mendatangkan keberkahan untuk kita. Misalnya, kita beli misalkan peralatan rumah tangga, beli kulkas, ya, beli apalah itu, ya, yang diperlukan, ya, di rumah tangga, beli pulsa listrik. Harapannya semua itu mendatangkan keberkahan yang tadi. Maksudnya adalah memberikan kebaikan yang banyak dan langgung dan langgeng, ya. Berubah dari satu bentuk harta ke bentuk harta yang lain itu mendatangkan keberkahan. Na'am barakallahu fikum. Demikian juga seorang pedagang ketika dia menjual barangnya, mendapatkan uang, mendapatkan untung. Tentu yang diharapkan bukan hanya banyak keuntungan, tetapi adalah keberkahan. Tidak sedikit di antara manusia yang tidak memperdulikan ini, yang penting untungnya banyak, sehingga tidak memperhatikan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi menyebutkan bahwasanya keberkahan dalam jual beli itu akan didapatkan dengan dua hal yang harus ditempuh, yang harus diwujudkan. Jujur dan terus terang. Jujur dan terus terang. Nah, barakallahu fikum. Jujur, ya, seorang misal, ya, seorang yang dia melakukan proses jujur ini dari dua pihak, tidak hanya penjual ataupun pembeli. Jujur terkait dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan, manfaat dan keutamaan sesuatu yang dijual. Ini kalau pedagang. Alat ini memiliki kelebihan ini, kelebihan itu. Fungsinya ini, itu. Bisa untuk ini, untuk itu. Kelebihan-kelebihannya disebutkan. Kambing ini itu, Masya Allah, ya. Kuat, ya. Makannya sedikit, tapi tenaganya banyak. Kalau diperah, susunya itu berlimpah. Makannya sedikit, jadi awet makanannya. Misal, ya. Ini kan keuntungan. Tapi kan bisa jadi tidak jujur, ya kan. Bilang setiap harinya bisa diperah itu susunya sampai misalkan 20 liter setiap hari. Misal satu sapi atau satu. Menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Kemudian misalkan jual beli mobil, kelebihannya. Mobil ini irit. Ya. Mobil ini nyaman, dingin. Suaranya senyap, gak dengar apa-apa kalau di luar hujan aja gak dengar kalau hujan. Ya. Bahaya kalau ada orang klakson lu enggak dengar, ya. Ya, barakallahu fiik. Kelebihan-kelebihannya enggak terasa, ya. nabrak polisi tidur saja enggak kerasa ya. Misal ya kan. Di jalan-jalan yang rusak tetap nyaman, misal ya. Intinya menyebutkan kelebihan-kelebihan tapi enggak jujur. Harus jujur dalam menyebutkan kelebihan. Ini terkait dengan sedekah, jujur. Jadi sebagian ulama mengatakan beda antara jujur dengan yang tadi terus terang. Jujur dalam hal menyebutkan kelebihan, adapun terus terang dalam hal menyampaikan kekurangan dan cacat yang ada pada barang itu. Nah, kalau ada cacat yang dia ketahui harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan, apalagi sengaja ditutup-tutupi. Ya, ada buah yang mulai bosok ditaruh di dalam, ditutupi yang bagus-bagus. Misal, jualnya modelnya paketan sudah bungkusan, misal. Ini kan menyembunyikan aib, tidak sedikit yang kayak gini. Ya kan? Apapun itu seringnya ditutup-tutupi. Kerusakan jual beli mobil, ya. Mobilnya yang rusak, tahu rusaknya apa. Tidak diperbaiki, sekedar ditutup cat. Ya. Diperbaiki sekedarnya saja. Ya. Yang penting dalam jangka waktu sekian, itu masih tidak masalah. Tidak rusak lagi. Yang penting tertutup rapat. Ya. Habis tabrakan, bilasnya sekedarnya misal. Dicat, yang penting katon rata mulus. Ya. Ternyata ngelasnya tidak kuat, asal sekedar nempel, ya, tidak lama dipakai, lepas lagi. Tidak menyampaikan aib, tidak menyebutkan kekurangan. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan hadisnya. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dan siapa yang dia itu menyembunyikan cacat yang dia jual. Barang yang dia jual cacatnya disembunyikan. Atau dusta. Bilang, lah modalnya baik. Orang untuk semenuh, padahal wis untung. Tadi modalnya saya aja 20 ribu. Padahal modalnya gak nyampe segitu. Supaya gak dibeli segitu. Ditawar ketika jual apa? Ini tak tawar 20 landa lah. 20 untuk apa? Aku tukune baik. 20 hewu. Saya beli aja 20 ribu. Jenengan beli ke saya 20 ribu sih saya untungnya apa? Padahal enggak. Jujur harusnya. Ya. Berapa? Kalaupun dia mau menyebutkan, ya sebutkan. Kalau enggak ya enggak usah sekalian. Ya jangan segitulah. Ya biar saya juga untung. Kayak gitu. Daripada dusta dalam menyebutkan. Ini penjual. Kadangkala pembeli juga tidak terus terang atau bahkan dusta. Misal ya. Supaya dapat barang dengan harga murah. Sekedar contoh ya. Bisa dicontoh apa yang lain. Bilang, ah ini kan misal mau beli kipas angin. Kipas angin ya di diskon lagi Arab di masjid. Ya. Dinggo masjid. Padahal untuk diri sendiri. Nah, lah dinggo masjid sedelok nek pas ana rapat dinggo silian lah, disilihno nang masjid. Nah. Tapi kan bukan untuk masjid itu, untuk sendiri, ya kan? Tayyib barakallahu fikum. Dusta supaya dapat potongan. Nah, ndak jujur. Nah, barakallahu fikum. Atau barangkali kadang juga ndak jujur dalam menyampaikan janji pembayaran misal. Dia tahu sebenarnya seminggu mana ya seminggu lagi tak bayarlah. Ya, bayarnya saya seminggu lagi kurangannya. Padahal dia tahu. Ya, secara perhitungan seminggu lagi belum dapat itu. Cuman supaya boleh, ya kan? Dia bilangnya seminggu. Lah, ngomong aja seminggu. Nanti kalau pas seminggu bilang aja qadarullah belum dapat. Nah, mohon untuk dap kasih apa tempo lagi. Padahal dari awal sebenarnya tahu. Kalau memang dari awal perhitungannya itu seminggu lagi, sepekan lagi dia dapat. Ya, tapi qadarullah kemudian ada sesuatu yang menjadikan tertunda, itu lain. Tetapi kalau dari awal sebenarnya perhitungan dia seminggu, sepekan pun tidak dapat. Tetapi supaya diserahkan itu barang. Kemudian dia dusta. Misal. Ala kulihal, dari dua belah pihak harus jujur. Nah, barakallahu fikum. Ini untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian ahibati fillah azzakumullah ya. Barangkali secara sepintas ya. Bisa di dianalogikan ya dengan hal-hal yang semisal daripada itu. Kemudian ahibati fillah azzakumullah. Kadangkala seseorang mendapatkan rezeki itu dengan menjual jasa. Dengan tenaga dia, dengan kemampuan dan kemahiran dia. Ya. Bukan barang, tapi jasa, jual jasa. Nah, bagaimana bagi seorang yang dia itu menjual jasa? Ya. Agar memang dia mendapatkan berkah. Di antara yang perlu diperhatikan, bagi seorang karyawan, bagi seorang pegawai, bagi seorang yang dia itu mendapatkan rezeki dengan tenaga dia, dengan pikiran dia, maka diantaranya ahibati fila azzakumullah, kita bisa ambil pelajaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ayat ini terkait dengan kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau melarikan diri dari kejaran Fir'aun, sampailah di negeri Madian. Ya, kisah yang kita tahu semuanya. Kemudian sampai di situ melihat banyak orang yang sedang antri untuk mendapatkan air untuk memberi minum hewan-hewan ternaknya. Kemudian ada dua orang wanita yang tidak mau ikut desak-desakan dengan laki-laki yang lain, yang mayoritas laki-laki. Kemudian Nabi Musa atau Musa alaihi salatu wasalam sebelum beliau diangkat menjadi Nabi ini bertanya kepada dua perempuan ini, ya, kenapa demikian? Dijelaskan, ya, mereka berdua tidak bisa ikut mengambil air untuk ternak mereka sampai kaum laki-laki selesai semuanya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam pun ya ikut antri di situ bersama dengan kaum laki-laki yang lain sehingga bisa mendapatkan air untuk ternak dua wanita tersebut. Kemudian pulanglah keduanya, ceritakan kepada orang tuanya, kemudian diutus kedua putrinya ini oleh bapaknya untuk memanggil Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian dipanggillah, bertemu dengan sang bapak, yang sebagian ulama menyebutkan ini Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Tetapi sebagian ulama membantahnya karena tidak ada riwayat yang jelas ya, yang sahih terkait dengan itu. Di antaranya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau ya, membantah bahwasannya itu adalah Nabi Syuaib. Tidak ada dalil yang tegas terkait dengan itu. Memang di Madian tetapi bukan Nabi Syuaib. Kemudian ala kulli hal, nah, setelah sampai di rumah, ya kan, menyebutkan kondisinya, ceritanya, sampai di situ gimana. Kemudian sang putri ini pun berkata kepada bapaknya, ya abatis ta'jirhu, wahai bapakku, pekerjakan dia. Inna khaira manis ta'jartal qawiyul amin. Kata perempuan tadi, ini yang menjadi topik pembicaraan kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguh, orang yang terbaik yang engkau bisa pekerjakan adalah dua ini. Memiliki dua kriteria yang penting. Al-qawi memiliki kekuatan. Kekuatan ini macam-macam tergantung pekerjaannya. Bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan intelektual, bisa kekuatan kemahiran dan yang semisalnya. Intinya terkait dengan kemampuan. Yang kedua al-amin, dia adalah orang yang amanah. Dia memiliki kemampuan dan amanah dalam menjalankan tugas. Ini adalah sebaik-baik orang yang dipekerjakan. Maka ahibati fillah azzakumullah, bagi orang yang ingin mempekerjakan cari dua kriteria ini. untuk mendapatkan hasil maksimal. Dan bagi orang yang ingin bekerja dalam sebuah pekerjaan tertentu, maka lihat kemampuan dirinya. Mampu enggak? Memiliki kemampuan di situ enggak? Memiliki pengalaman di situ enggak? Kalau dia enggak mampu, jangan kemudian sampai merugikan orang lain. Dia enggak mampu. Terus terang, bisanya apa, mampunya apa. Jangan ngaku memiliki kemampuan ini, kemampuan itu, padahal belum. Nah, berarti enggak jujur. Enggak mampu. Dan dia harus amanah. Harus amanah. Benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan yang ditugaskan kepada dirinya. Inilah yang akan mendapatkan keberkahan dari pekerjaan yang dia lakukan. Dan sebagai penutup, ahibati fila azakumullah, agar seseorang itu mendapatkan kesuksesan dalam usahanya, apapun itu, adalah banyak berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dari mana itu? Ini diisyaratkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-10 dari surat Al-Jumu'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَهُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian apabila sholat telah selesai ditunaikan, secara khusus sholat Jumat, karena masalah sholat Jumat, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dalam sebuah ayat ataupun hadis itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan hanya sekedar kekhususan sebabnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sholat sudah ditunaikan, ketika seseorang sudah melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah dulu, baru kemudian apa? Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Bertebaranlah kalian ke permukaan bumi, carilah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah subhanahu wa ta'ala, cari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, وَالْكُرُلَّهَ كَثِيرًا, dan berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak mengingatnya. Banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat bahwasanya ketika seseorang mau melakukan tugas, jangan lupa tugasnya kepada Allah, ibadah. Kerjakan ibadah, ada sisa waktu untuk mencari rizki. Dan dalam mencari rizki pun jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berpesan, wadhkurullaha katsiran, berzikirlah dengan zikir yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa akhir ayatnya? La'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan al-falah, keberuntungan, kesuksesan. Kalau ingin seseorang mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan, maka banyaklah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tip ini barangkali yang sedikit, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan saudara-saudariku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.